Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman ibnu Harbin Al-Azdi Al-Washimi thiqatun imamun hafidhun. Sulaiman ibnu Harb Al-Azdi qala haddathana Hammad ibn Zaid, barakallahu fikum, siqa, wa Sulaiman ibn al-Mughirah, dan juga Sulaiman ibn al-Mughirah Al-Qaisi maulahum Al-Basri. Abu Sa'id thiqatun thiqah, thiqatun thiqah. Qalahu Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in mengatakan dia ini rawi yang thiqatun thiqah, thiqahnya itu double, barakallahu fikum. Jadi bukan sembarangan thiqah. An Tsabit, dari Tsabit. Tsabit di sini siapa? Isa. Tsabit dari Anas. Ma'ruf. Siapa? Thabit bin Qais. Ma'ruf. Insyaallah ma'ruf. Thabit di sini siapa? Baik. Thabit bin Aslam Al-Bunani, ya. Tsabit Al-Bunani, barakallahu fik. Thiqah. An Anasin, dari Anas. Anas bin Malik, barakallahu fik. Radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Kunianya Anas siapa, Farid? Kunianya sahabat Anas siapa? Abu? Ridwan? Abu Hamzah. Iya, Abu Hamzah, Anas bin Malik. Barakallahu. Anas bin Malik ini termasuk, barakallahu fikum, muhajirin atau ansor, Ihsan? Muhajirin. Ansor. Muhajirin atau ansor? Ansor. Yakin? Hah? Dari mana antum tahu? Hatu burhanak. Mana buktinya? Atau hanya tebak-tebakan? Hah? Buktinya? Ilmu sejarahnya harus kuat. Ada Rifki? Maujud? Ada orangnya? Hi. Ansori atau Muhajirin? Anas bin Malik? Apa? Ansor. Ansori. Buktinya? Buktinya apa? Loh, masa tidak bisa bukti itu banyak. Barohin kathira. Adi. Abu Man antah? Abu Abdul Wahab. Iya. Abu Abdul Wahab. Ansori atau Muhajiri? Buktinya? Hah? Ini sebanyak Al-Ansori, taunya? Lihat di kutub Tarajim. Iya. Dengan melihat kitab Tarajim Ruwat, iya, beliau nisbahnya Ansori. Bukti yang lain? Abu Hazm. Hah? Abu Salamah. Baik. Dia termasuk dari Bani Khadraj. Barakallahu fikum. Yang lain yaitu ketika Rasul sampai ke kota Madinah, maka ibunya membawa beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta agar Rasul mau menjadikan Anas bin Malik ini termasuk salah satu pelayan Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Dari kalangan orang-orang Ansar. Qala, kata Anas, khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Iya. Awet. Barakallahu fikum. Baik. Betah beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Yang saat itu usia beliau pertama kali melayani Rasul masih sangat kecil. Berapa usianya Abu Salamah? Ketika melayani Rasul? Berapa usianya? Ada yang tahu? Berapa? 30 tahun? Berapa? 10 tahun? Iya? Yakin antum? Hah? Ada yang lain yang tahu? Ada? Hah? Kalau yang di kepala anda 13 tahun. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Hingga sampai usia, berarti dari usia 13 sampai barakallahu fikum usia 23 tahun beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fama qala li uffin qattun. Selama 10 tahun aku melayani beliau, beliau tidak pernah berkata kepadaku uff sedikit pun. Iya. Sebuah ucapan yang menunjukkan pengingkaran, barakallahu fikum, teguran atau menyanggah. Iya. Eh, atau semisal dengannya. Uff atau ah, barakallahu fikum. Baik. Bayangkan selama 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan uf kepada Anas bin Malik. Barakallahu fiik. Dan Anda tahu sendiri, anak umur segitu kira-kira apakah pekerjaannya itu selalu memuaskan? Hah? Anak umur segitu, barakallahu fiikum. Iya. Tayib. Itu usia-usia yang labil sekali. Seperti antum saat ini. Iya. Barakallahu fikum. Masa puber-pubernya itu. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Mesti ada hal-hal barakallahu fikum yang tidak sedap dipandang, iya, tidak enak didengar, barakallahu fikum. Baik. Dari tidak tanduk. Barakallahu fikum anak-anak usia segitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya barakallahu fikum. Iya. Tayyib, dia beliau tidak pernah mengatakan uf kepada Anas bin Malik barakallahu fik. Wa ma qala li syai'in lima af'alhu atau li syai'in lam af'alhu alla kunta fa'alta tayyib wa la li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Beliau juga tidak pernah berkomentar kepada sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa tidak kamu kerjakan? Iya. Barakallahu fikum. Dan tidak juga beliau berkomentar terhadap sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan? Barakallahu fikum. Itu kata Anas. Gitu ya. Jadi Rasul barakallahu fikum tidak begitu banyak komentar ataupun cerewet ataupun bawel dengan barakallahu fikum tindakan-tindakan Anas bin Malik. Iya. Ketika beliau tidak mengerjakan sesuatu, Rasul tidak komentar, "Kenapa kamu tidak melakukan ini dan ini?" Iya. Biasa yang namanya majikan kalau lihat pembantunya nganggur itu enggak suka. Iya. Barakallahu fikum. Lihat pembantunya menganggur, ya. Ini, kerjakan ini. Iya, ini terus ini. Barakallahu fikum. Baik. Tidak juga beliau mengomentari terhadap apa yang aku lakukan. Iya, ketika sedang melakukan ini, Rasul enggak pernah komentar. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil. Fihi bayanu kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Wa husnu usyratihi wa samahatu qalbihi wa tarkul itab ala ma fata wa tanzihul lisan anil zajri wa dhammi. Barakallahu. Iya. Di dalam hadis ini terdapat faedah barakallahu fikum, penjelasan betapa sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, bagusnya beliau dalam barakallahu fikum bergaul, ya, dalam keluarganya, dan lapangnya hati beliau barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan juga meninggalkan itab, teguran atau hardikan barakallahu fikum atas apa yang telah luput, dan membersihkan lisan, mensucikan lisan beliau dari hardikan dan celaan barakallahu. Ikhwan ya. Jadi pada tindakan Rasul barakallahu fikum itu terdapat bimbingan. Iya. Bagi para orang tua ataupun bagi para ustaz, muallim, iya, para murabbi barakallahu fikum ketika menghadapi anak-anak usia segitu. Baik. Iya. Itu usia-usia yang mereka sangat labil barakallahu fikum. Baik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum beliau mensikapinya dengan samahatul qalb. Iya. Bisa memahami keadaan anak tersebut barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga memberikan toleransi. Gitu ya. Atas apa dan tindakan yang mereka kerjakan barakallahu fikum. Itu luar biasa kesabaran beliau. Iya. Barakallahu fikum. Umumnya ya, entah itu majikan, entah itu orang tua, entah itu seorang murabbi barakallahu fikum, entah itu seorang ustaz, ya, melihat sebagian tindak tanduk ya barakallahu fikum tatolabahnya atau anaknya barakallahu fikum itu terkadang ya lebih cenderung untuk barakallahu fikum banyak berbicara gitu ya, banyak komentar barakallahu fikum dan yang semisal dengannya ya. Baik. Barakallahu fikum. Dengan ucapan-ucapan yang mungkin sangat pedas, barakallahu fikum, tayyib, atau ucapan-ucapan yang bisa merendahkan mereka. Tanpa mengawalinya terlebih dahulu dengan barakallahu fikum hal-hal yang lembut. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita bisa melihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi seorang pemuda yang minta izin untuk berzina, barakallahu fikum. Ini luar biasa kelewatan ini, ya. Ini luar biasa barakallahu fikum lancang. Iya. Ibaratnya ada santri yang datang, "Ustaz, ana izin mau berzina." Barakallahu fikum. Kalau kita yang seperti itu, wah mungkin santri itu sudah kena hajar barakallahu fikum. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum sekali lagi, iya, tidak demikian cara beliau untuk meluruskan barakallahu fikum kesalahan ya para pemuda-pemuda yang seperti itu sedang bergejolak barakallahu fikum. Tapi beliau mengarahkan dengan untuk membuat pikiran mereka itu terbuka. Gitu ya. Digambarkan kepada Rasul oleh Rasul kepada pemuda tadi, "Kamu suka kalau zina itu terjadi pada ibumu? Suka enggak?" "Ya enggak suka." "Kamu suka kalau zina itu terjadi pada putrimu? Iya, pada bibimu, pada saudarimu?" Akhirnya pemuda tadi yang tadinya enggak begitu paham, ya. Dampak dari zina itu seperti apa? Akhirnya terbuka. "Oh iya ya." Iya. Dia baru paham bahwasanya zina itu adalah perkara yang sangat-sangat jelek. Iya. Karena yang Anda zina itu ya imma ibunya orang atau anaknya orang atau putrinya orang atau bibinya orang, mesti. Bagaimana perasaan Anda kalau itu terjadi pada Anda? Akhirnya apa? Pemuda tadi terbuka barakallahu fikum pikirannya. Iya. Jadi enggak langsung hajar, enggak langsung tendang barakallahu fikum atau enggak langsung usir. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Namun di sini barakallahu fikum ada catatan. Jangan sampai disalahpahami, ya. Wah berarti salah itu ustadz-ustadz yang mengeluarkan santri, gitu ya. Gak sabar itu ustadznya, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ya. Atau yang suka marah-marah, atau yang suka menghukum, atau yang semisal dengannya, ya. Rasul saja Anas loh, selama 10 tahun gak pernah dikomentari. Mau melakukan A, B, C, terserah. Iya, barakallahu fikum. Itu Rasul. Barakallahu fikum. Ada catatan barakallahu fikum, yaitu ada mutasamuh fil umuril wajibah syar'an. Ada mutasamuh fil umuril wajibah syar'an. Li'annaha min babil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tidak boleh bertoleransi terhadap perkara-perkara yang wajib secara syar'i, karena hal tersebut masuk dalam bab memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mengingkari perkara yang mungkar. Ya. Jadi jangan juga dipahami berarti Rasul tidak pernah barakallahu fikum memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk melakukan perkara yang baik dan tidak pernah menegur kalau dia melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Itu pemahaman yang salah. Iya. Rasul sangat-sangat jauh dari hal yang demikian. Bahkan perkara yang sangat remeh sekalipun beliau berbicara. Ketika ada orang yang wudunya enggak beres, hanya bagian kecil dari kakinya yang tidak terbasuh, Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Barakallahu fikum. Iya. Terjadi kejadian yang lain juga sama. Barakallahu fikum. Ada seorang yang wudu, bagian kakinya itu tidak terbasuh sebesar kuku. Iya, maka Rasul mengatakan irji fa ahsin wudu'aka. Ayo, kembali kamu ulangi wudumu dan lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Jadi jangan disalahpahami. Iya. Terkait dengan perkara yang haram, perkara yang mungkar, ya mesti harus ngomong. Entah itu seorang majikan, entah itu seorang ustadz, entah itu orang tua, ya harus bicara. Jangan didiamkan. Barakallahu fikum. Iya. Terkait juga perkara yang diperintahkan, ya harus diseru. Barakallahu fikum, anak-anaknya, pembantunya, barakallahu fikum, murid-muridnya, ya diajak untuk melakukan perkara yang baik. Bukan berarti membiarkan begitu saja karepmu mau ngapain. Iya. Taib. Itu tidak benar, barakallahu fikum. Tapi selagi itu tindakan barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang mubah dan tidak melampaui batas, ya Rasul tidak begitu banyak komentar. Ingat ya, itu yang diinginkan dalam bab ini. Gitu ya. Hai, barakallahu fikum. Ada talaba yang suka main futsal, ya silakan. Walaupun dia enggak suka main futsal, gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak menjelek-jelekkan talabah yang suka main futsal. Gitu ya. Gara-gara dia enggak suka main futsal. Barakallahu fikum. Ada talaba yang suka main takraw, ya silakan. Gitu ya. Tidak menjelek-jelekkan gara-gara dia enggak suka main takraw. Itu yang enggak boleh. Mohon ya. Baik, selama mereka melakukannya barakallahu fikum tidak berlebihan. Kecuali kalau main futsalnya melampaui batas, sudah masuk azan masih main. Ya, atau sudah mendekati waktu azan, mau azan masih main. Iya, nanti gimana mandinya? Barakallahu fikum, bisa terlambat sholatnya, baru ditegur. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang diinginkan di dalam bab ini. Iya. Terkait juga dengan pakaian, mau dia pakai pakaian barakallahu fikum, jubah, kuku, iya, gamis, barakallahu fikum, tayyib. Ya juga silakan, selama pakaiannya pakaian yang bukan pakaian yang menyelisihi aturan syariat. Iya, jadi dia enggak komentar barakallahu fikum. Lihat santri, kamu kok sering sekali sih pakai kuku? Sekali-sekali lah pakai jubah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dikomentari. Baik. Lihat talaba yang sering pakai imamah. Kamu kok sering sekali pakai imamah? Kenapa? Palamu botak ya? Baik. Sekali-sekali jangan pakai imamah. Baik. Barakallahu fikum. Itu yang tidak dibenarkan. Ikhwan ya. Dalam bab perkara-perkara yang yang mubah, barakallahu fikum, seorang majikan, seorang ustaz, orang tua, ya, memberikan barakallahu fikum hal itu keleluasaan kepada mereka. Iya, karena masing-masing orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan dia harus memahami hal tersebut. Iya, tapi kalau itu sudah masuk dalam perkara yang haram, barakallahu fikum, atau dalam perkara yang wajib, ya tetap harus diarahkan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-muadzin yu'adzin.